सारा आखो संसारा ओ कर नदिया संसारा संसारा संसारा रूपनya sudah biasa kau bersandiwara berdusta berdusta berdusta dalam cinta Sampai ku jangkau bintang di langit yang tinggi Tak mungkin dapat ku arungi laut berjalan kaki Terlalu cepat ku jatuh cinta kepada dirimu Tiada terpikir akibat yang harus aku alami Kalau aku tahu Tak mungkin ku pilih dirimu Sengsara aku sengsara Oh karena dia Sengsara Sengsara Sengsara Sampai ku jangkau bintang di langit yang tinggi Tak mungkin dapat ku arungi laut berjalan kaki Terlalu cepat ku jatuh cinta kepada dirimu Tiada terpikir akibat yang harus aku alami Kalau aku tahu tak mungkin ku pilih dirimu Sengsara aku sengsara oh karena dia Sengsara